Hadirin, teruslah memperbanyak mengingat nikmat dari Allah yang diberikan kepada kita. Kalau kita ingin merasakan rahmat Allah, merasakan harap kepada Allah, maka perbanyaklah mengingat apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kalau kita ingin merasakan takut kepada Allah, maka lihatlah apa yang kita lakukan kepada Allah. Makin ingat dosa dan maksiat yang kita lakukan kepada Allah, insya Allah akan ada rasa takut. Makin banyak mengingat limpahan karunia Allah, insya Allah kita akan semakin yakin dan tetap berharap rahmat dari Allah. Khauf dan roja, inilah yang membuktikan keimanan kita.